kesel dikit di hatimu untuk melihat sakit batinku yang berhenti mencoba meraih cinta dan kasih sayangmu. Aku mendambamu. Tapi mati.